بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Yang dihafal adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendek ya. Insyaallah. MTF. Ya Allah, yang dari MTF semuanya membaca. Bismul Lughah 1. Semuanya. Bismul Lughah 2. Qismuddin 3. Ya Allah, Qismuddin 3. Qismuddin 2. Qismuddin 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahih bab man salla raka'atay tawafi kharijan minal masjid. Bab seseorang yang sholat 2 rakaat tawaf di luar masjid. Wa shalla Umaru radhiyallahu anhu kharijan minal haram. Dan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salat ketika keluar dari tanah haram. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya melaksanakan dua rakaat tawaf di tempat manapun dari Masjidil Haram. Ya, bolehnya melaksanakan dua rakaat tawaf di tempat manapun dari Masjidil Haram. Bahkan boleh pula di luar Masjidil Haram. Bahkan dari asar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan dari mu'alif, boleh dilakukan di luar tanah suci, tanah haram. Ini semua adalah perkara yang boleh. Berarti sholat dua rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim itu sunnah, tidak wajib. Bukan pula persyaratan tawaf. Difahami ya? Barakallahu fikum. Jadi ini masih meneruskan pembahasan yang sebelumnya terkait dengan masalah sholat dua rakaat setelah tawaf. Dijelaskan sebelumnya, barakallahu fikum, setiap selesai 7 putaran tawaf, baik tawaf yang wajib atau tawaf yang sunnah, itu disunnahkan, sunnah enggak wajib, disunnahkan melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Namanya rakaatayi tawaf atau rakaatani ba'da tawaf. 2 rakaat tawaf atau 2 rakaat setelah selesai tawaf. Yang dibahas kali ini tempatnya. Ada tempat yang afdal, ada tempat yang jawaz yang boleh. Tempat yang afdal yang di belakang makam Ibrahim. Ini Ka'bah, ini makam Ibrahim. Antum di belakangnya. Antum menghadap ke arah makam Ibrahim dan Ka'bah. Bisa langsung di depan makam atau mundur di belakang tempat yang agak sepi, yang agak kosong. Menghadap ke arah makam dan Ka'bah. Ini afdal dengan kesepakatan para ulama. Dipahami ya? Ini tempat yang afdal. Yang kedua, tempat yang boleh. Yang dibahas sekarang ini, boleh antum lakukan sholat 2 rakaat selesai tawaf itu dimanapun. Di areal Masjidil Haram. Tidak harus menghadap makom. Yang penting menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Bahkan boleh pula di luar masjid. Boleh pula di masjid selain Masjidil Haram. Di hotel misalkan. Atau boleh pula bahkan di luar tanah suci. Ini bagi yang tidak punya kesempatan, barangkali sedang ditunggu rombongan dan segala macamnya, tidak sempat, laksanakan dimanapun Anda berada di sana. Al-Muhim niatnya 2 rakaat selesai, tawaf. Baik, bagaimana kalau tidak sempat mengerjakan? Jawabannya tidak berdosa, tawafnya sah, dikarenakan 2 rakaat ba'da tawaf hukumnya sunnah, tidak wajib. Dipahami ini? Dipahami. Sekarang kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Dimashqi, termasuk yang paling kuat, paling sabat dalam meriwayatkan hadis dari Imam Malik, bahkan mengalahkan Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i termasuk muridnya Imam Malik. Tetapi terkait dengan masalah asbatiyah, kekokohan periwayatan, itu bukan Imam Syafi'i. Ada Abdullah bin Yusuf At-Tinisi di antaranya. Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi, Abdullah bin Wahab Al-Misri, Yahya bin Yahya Al-Laythi. Ini yang asbat. Di antaranya Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, banyak. Tapi yang asbat mereka-mereka ini. Kalau bicara ajalliyah, yang paling mulia dari mereka semua adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Asy-Syafi'i ajallu man rawa an Malik. Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang paling mulia, yang paling jalil, yang meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Ajalliyah, yang ajal, yang mulia. Tapi kalau yang paling kuat, yang paling kokoh periwayatannya, di antaranya Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Huwa Malik ibnu Anas ibni Malik Al-Asbuhi Al-Himyari Al-Yamani Thumma Al-Madani. Abu Abdillah, ma'ruf dengan Imam Malik rahimahullah, Imam Salat Imam Madhab 4 yang masyhur. Beliau ini berasal dari kabilah Asbuh, suku Himyar dari Yaman. Ya, aslinya dari Yaman, tapi buyut-buyut beliau sudah pindah ke kota Madinah dan menetap di sana, dan beliau lahir di kota Madinah. Sehingga dikatakan Al-Asbuhi Al-Himyari Al-Yamani Thumma Al-Madani. Beliau ini dikenal dan dijuluki dengan gelar Imamu Daril Hijrah, imamnya Darul Hijrah, negeri hijrah dalam Madinah. Jadi Imam Madinah, bahkan beliau Imam dunia sampai sekarang ini. Ada Imam Malik. An Muhammad bin Abdurrahman An Urwah. Dia adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awam rahimahullah. An Zainab, hiya Zainab bintu Abi Salamah Al-Makhzumiyah. Zainab putrinya Abu Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ibunya Zainab. Jadi Zainab meriwayatkan hadis dari ibunya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku pernah mengeluhkan sakitku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Qala wa haddatsani Muhammad ibnu Harb. Ini isnad yang kedua dari beliau Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana Abu Marwan Yahya ibnu Abi Zakaria Al-Ghassani, dari Bani Ghassan. An Hisham, wa Hisham bin Urwah. An Urwah, dan di atas Urwah ibn Zubair ayahnya Hisham. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa huwa bi Makkah, Rasul ketika itu ada di kota Makkah, wa aradal khuruja, dan beliau hendak keluar dari Makkah. Kemana? Pulang ke kota Madinah. Selesai haji wada. Walam takun Ummu Salamata tafat bil bait. Dalam keadaan Ummu Salamah belum tawaf di Ka'bah. Ini ihtimalnya, besar kemungkinan adalah tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf perpisahan sebelum pergi dari tanah suci. Wa aradatil khuruja, dan Ummu Salamah juga ingin keluar dari Mekah. Ini belum tawaf. Wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun berkata kepada Ummu Salamah, "Idza uqimat salatus subhi, apabila telah diiqamati salat subuh, fatufi ala ba'iriki, maka hendaklah engkau tawaf di atas ontamu, dengan kendaraan. Wan nasu yusallun, dan kondisi manusia ketika itu sedang sholat. Yani kalau sudah diiqamati sholat subuh, kamu tawaf di atas untamu, sedangkan yang lain sedang mengerjakan sholat subuh. Di sini Ummu Salamah tidak mengerjakan sholat subuh karena kondisinya sakit. Disebutkan di atas, syakautu, aku sedang mengeluhkan sakit kepada Rasulullah SAW. Cuman dikarenakan belum tawaf wada, itu ihtimal yang paling besar, hukumnya wajib, maka beliau tawaf. Tawaf dulu, kondisinya mereka sedang sholat, sehingga sepi, enggak ada yang tawaf, cepat dia mengerjakannya, keluar dari haram mengerjakan sholat. Begitu. Qala fa fa'al dzalik. Maka Ummu Salamah pun melakukan hal itu. Falam tusalli hatta kharajat, maka Ummu Salamah tidak mengerjakan sholat hingga keluar, yakni dari masjid. Hadza wa syahid. Kata-kata ini yang dijadikan argumentasi oleh Al-Bukhari rahimahullah. Beliau tidak sholat hingga keluar dari masjid. Ini adalah hujjah dalil yang menunjukkan bolehnya melaksanakan dua rakaat tawaf di luar Masjidil Haram. Tidak harus di depan makam Ibrahim. Tidak harus di dalam area Masjidil Haram. Bisa dikerjakan di luar Masjidil Haram bahkan. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sehingga Ummu Salamah selesai tawafnya, keluar dari Masjidil Haram, mengerjakan sholat subuh dan sholat dua rakaat ba'da tawaf. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala, babu man shalla raka'atay tawafi khalfal maqam. Bab seseorang yang melaksanakan sholat dua rakaat tawaf di belakang maqam, ini maqam Ibrahim. Yang ini afdal. Yang ini afdal. Yang sebelumnya boleh. Sehingga keterangannya seperti yang saya sebutkan di awal. Ada tempat yang afdal, ada tempat yang boleh. Barakallahu fikum. Qala haddathana Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abu Bustam. Qala haddathana Amr ibnu Dinar. Qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, aku pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke kota Makkah. Fatafa bil baiti sab'a. Lalu beliau tawaf di Ka'bah 7 putaran. Wa shalla khalfal maqami raka'atain. Dan beliau salat di belakang maqam 2 rakaat. Ini 2 rakaat setelah selesai tawaf dikerjakan di belakang maqam Ibrahim. Ini sunnah, ini yang afdal. Yang sebelumnya boleh. Thumma kharaja ila Safa. Lalu kemudian beliau keluar menuju ke Safa, yakni sa'i. Selesai tawaf 7 putaran, salat di belakang maqam Ibrahim, kemudian baru menuju ke Mas'a, tempat sa'i, memulai sa'i dari Safa Marwa. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah. Yakni itu tindakannya Rasul, itu perbuatannya Rasul, dan kalian wahai kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani beliau. Wadah insyaAllah ya, kembali. Ini afdal, sekali lagi, ini afdal. Salat 2 rakaat tawaf di depan atau di belakang makam ibrahimnya, afdal dan sunnah, bukan perkara wajib. Yang sebelumnya menunjukkan kebolehan. Boleh kamu kerjakan di luar masjid. Barakallahu fiikum. Intah. Selesai 2 bab, sesungguhnya berkaitan, saling berkaitan. Barakallahu fiikum. Naam, ini terkait dengan masalah tempat pelaksanaannya. Dan pernah disebutkan sebelumnya terkait dengan bacaannya. Bacaan yang disunnahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika 2 rakaat tawaf. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Ya, rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu yang sunnah. Hukumnya sunnah. Ketika membaca yang selain itu labas. Tapi yang afdal, yang sunnah itu bacaannya. Kemudian salat 2 rakaat tawaf itu dibaca sir. Dibaca lirih. Walaupun engkau mengerjakannya waktu maghrib atau isya atau subuh. Bacaannya sir. Dibaca lirih. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, salat 2 rakaat tawaf dikerjakan sendiri-sendiri, furada, sendiri-sendiri. Ya, tidak dikerjakan secara berjamaah. Sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai antum misalkan bawa rombongan umroh besar jumlahnya, ada mungkin 100 orang, 2 bis. Selesai langsung jamaah. Dua rakaat di belakang makom menutupi semua yang ada. La mahakata. Yang itu dikerjakan sendiri-sendiri untuk masing-masing orang yang selesai tawaf. Dipaham ya? Ini berlaku untuk semua yang tawaf, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Tadi yang mengerjakannya adalah Ummu Salamah. Paham dong? Ada mafhum. Nah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sekarang pembahasan berikutnya terkait dengan masalah waktu tawaf. Apakah boleh tawaf di waktu-waktu larangan? Sekarang ini apakah boleh tawaf setelah salat subuh, setelah asar? Itu kan waktu larangan ya. Apakah boleh dibahas pada bab yang setelahnya? Barakallahu fikum. Pekan depan insyaAllah ya. والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. Yang dihafal yang panjang ya. Yang panjang. Kalau yang ini kan sudah dibahas sebelumnya. Itu sudah dibahas pada bab yang ke berapa ya, Ikhwan? Sudah itu. Sudah belum? Belum ya. Sudah kan? Prosoklo sudah. Sudah. Pada halaman yang ke-69. Cuman itu agak panjang yang ini. Gitu. Jadi yang dihafal yang panjang ya. Yang ini loh. Idza uqimat Salat subuh ila. Yang apa ya? Yang hafal dua, masya Allah, anta batal. Yang hafal satu, labas. Yang menghafal panjang, afdal. Yang menghafal pendek, boleh saja. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Hujan? Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Alhamdulillah. Fadal, yang punya jemuran, silakan diambil. Dengan tenang, jangan panik, jangan... dengan tenang ya, yang punya jemuran silakan diambil. Terus balik omane. Alhamdulillah. Saya benar ya. Siapa nama lengkap Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah? Ada yang tahu? Siapa nama lengkap Imam An-Nasa'i rahimahullah? Ada yang tahu? Hat. Siapa kuliah beliau? Abu Abdurrahman. Siapa namanya? Ahmad. Siapa nama bapaknya? Shu'aib. Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i An-Nisaburi rahimahullah. Dalam salat jenazah mana yang rajih, mengangkat tangan setiap takbir ataukah cukup sekali saja? Dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat mayoritas fuqaha ialah angkat tangan setiap kali takbir. Ada dua pendapat ikhwan, sih yang ada masalah bagi antum yang mengamalkan ini atau yang ini, labas. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin, angkat tangan setiap kali takbir. Itu didukung oleh asar salaf. Wallahu a'lam bissawab. Apakah masih ada periwayatan hadis di zaman ini? Tidak ada ya, terlalu panjang sanatnya gitu. Orang-orangnya pun juga kalau menggunakan ketentuan para rawi-rawi di masa salaf, dhaif kabeh. Tidak ada ya. Di zaman sekarang ini, dikarenakan buku-buku induk, buku-buku hadis sudah dibukukan, Sahih Bukhari ya, sudah. Maka sekarang ini bukan bab lagi periwayatan, tapi menggunakan wijada. Wijada itu engkau mendapati sebuah kitab, karya imam yang mu'tabar, yakin itu kitabnya beliau, antum baca. Antum mengatakan seperti sekarang ini, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahih, antum baca. Itu yang metode qadul wijada, dan itu yang diamalkan para ulama sekarang ini, barakallahu. Antum meriwayatkan dari siapa? Dari saya. Nanti di tag, wah dhaif. Sudah. Dhaif dalam segala-galanya. Sudah. Tidak diterima. Saya dapat dari siapa lagi? Guru saya di atas banyak yang munharif. Menyimpang. Wah, saya diterima lagi. Baru dua. Terus sampai di atas. Kepanjangan sana itu saya. Tidak ada ya kan sekarang. Tapi kalau semata-mata sanad, ya dengan tanpa memandang siapa rawi-rawinya, ada. Tapi bukan ke Rasulullah SAW. Sanad sampai kepada Imam Fulan. Imam Fulan itu ada. Nah, imam tadi punya sanad sampai kepada yang di atasan lagi. Nah, baru ketemu dengan siapa? Sampai Rasulullah. Radio Rojak, TV Rojak punyanya mereka ya. Ya jangan kamu dengar, jangan kamu tonton. Banyak faedahnya. Nah kalau batil kabeh jadi kufur lah ya. Nah, kenapa sebuah penyimpangan tidak dikufurkan? Dikarenakan mengandung ada yang hak, ada yang batil. Dikarenakan bercampur, dikatakan syubhat atau bid'ah atau penyimpangan. Tinggalkan yang bersih-bersih saja. Ada yang berhujah, Abu Hurairah kan juga mengambil ilmu dari setan, dari iblis. Ada riwayatnya Ustaz? Ada riwayatnya. Dan sahih riwayatnya terkait dengan kisah Abu Hurairah dengan setan itu tadi. Cuman di sini perlu antum bedakan antara talabul haqqi wa qabulul haqqi. Bedakan antara mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Kalau qabulul haqq min kulli ahad. Kalau menerima al-haq dari semua orang, antum tahu ini perkara hak. Yang membawa iblis. Ya kamu terima al-haq, itu punyanya ahlul haq. Iblisnya iblis, anta iblis, minggir, ada hak. Kami ambil. Dipahami ya? Tapi kalau talabul haqqi mencari kebenaran, jangan sama iblis. Nanti antum jadi muridnya iblis. Mau jadi muridnya iblis? Ada yang mau? Masya Allah ya. Jangan mau. Yang namanya al-haq dicari, dituntut dari ahlul haq. Barakallahu fiik. Pada kasus tadi, kan mau dilaporkan Rasulullah SAW, dia memelas dan mengatakan, aku akan ajari kamu sebuah kalimat yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terjaga dari setan sampai pagi. Dibacakan ayat kursi. Ketika itu Abu Hurairah tidak langsung menerima. Lapor kepada Rasul, tanyakan kepada Rasul. Beliau mengatakan, shadaqah wa huwa kadzub, benar. Dan dia pendusta. Di sini, sahabi tadi itu mencarinya, bertanyanya, memastikan hak atau batilnya dari siapa? Rasulullah SAW, arul haq. Namanya talabul haq. Begitu Rasul yang sebagai ahlul haq memberitakan ini perkara benar, diterima. Sodakoka, betul dia. Wahu kezub, itu pendusta. Diterima. Ayat kursi, kamu terima. Hata dari iblis. Kamu katakan hata iblis, hata ayat kursi. Iblis, iblis, ayat kursi hak. Difahami tidak? Bedakan antara menerima dan mencari. Yang antum tanyakan sekarang ini apa? Mencari. Kalau mencari, mendengarkan, dan segala macam, harus dari ahlul haq. Jangan dari ahlul batil atau ahlul syubha, barakallahu fikum. Dipahami gak? Dipahami gak? Jangan punya pandangan, tidak apa-apa, belajar dari siapapun, jangan larang-larang. Loh, Anda menyalahi langsung prinsip salaf. Sepakat para ulama salaf yang namanya ilmu adalah agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu itu agama. Lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Selektif. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Loh, orang yang punya pemahaman seperti itu aja, pilih-pilih dia. Antum jangan ngarang orang, boleh-boleh aja sama ini. Mereka pribadi ketika praktek, pilih-pilih. Mereka hanya mau sama ustadznya saja. Ketika kita yang menyampaikan, kabur semuanya. Loh, katanya boleh sama semua orang. Nih, saya yang menyampaikan. Apa itu? Tolong sama mereka. Kalau seandainya boleh ke semua orang, tanyakan sama mereka. Antum mau belajar sama orang sufi itu. Dibahasakan sufi ya. Paham ya? Paham yang saya kasih kode ini. Sufi. Nah, gitu. Mau kamu sama mereka? Wah, anti. Mereka paling keras dengan yang satu itu. Antum mau belajar sama orang-orang liberal? Mau antum belajar sama orang-orang khawarij? Tolak mereka. Difahami ya? Itu menunjukkan kaidah mereka itu batil. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullah tabaraka wa ta'ala, mohon maaf ya, menggelari syubhat ini tadi, boleh belajar kepada siapapun Beliau membahasakan syubhatun syaitaniyah. Dari setan itu. Bukan dari saya lah ya. Dari Syekh bin Hadi. Sudah kan? Sudah? Cukup ya? Cukup? Wah ini. Kena setan langsung maju. Hayan insyaAllah. Allah. Al-Madun ya'adzin. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Masyaallah. Apakah ada mandi taubat dalam Islam? Ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan taharah kitab taharah. Mereka menyebutkan ini enggak wajib. Sunnah saja. Mereka sebutkan satu kisah Islamnya Thumamah. Sehingga saya Thumamah salah seorang kepala suku dari Bani Hanifah. Dia ditangkap oleh pasukan kaum muslimin, diikat di tiang Masjid Nabawi. Kemudian dia tertarik untuk masuk Islam. Dia pergi ke sebuah perkebunan atau sebuah tempat mandi, dia masuk Masjid Nabawi membaca dua kalimat syahadatain. Itu dari perbuatan dia sendiri dan enggak diingkari sama beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Masya Allah. Kok tiba-tiba ada yang tanya cerai ini? Baik-baik aja kan rumah tangga antum? Hah? Insyaallah baik-baik aja ya. Apakah seorang pria yang melayangkan surat atau chat atau SMS yang isinya perkataan pernyataan cerai itu sudah dianggap talak 3? Loh, kok langsung 3? Wah. Taib. Talak itu hukum asalnya dilafalkan. Taib. Adapun talak menggunakan media, tulis, segala macamnya, itu dinyatakan sah, valid, ketika dipastikan dan diyakini itu tulisan suaminya. Tidak ada rekayasa. Di zaman sekarang banyak rekayasa ya, kalau nanti ya. Dipastikan, maka jatuh talak. Jatuh talak ketika dengan lafad, sorih, lafzun sorih, lafad tolak. Kamu saya cerai. Atau mengatakan anti talik. Tiga atau berapa ya tergantung. Kalau baru pertama ya talak satu. Kedua ya talak dua. Ketiga ya talak tiga. Difaham ya? Barakallahu fikum. Jaga rumah tangga antum. Ya. Jangan ada kamus talak di rumah tangga antum. Barakallahu fikum. Apa hukum menyegerakan pembagian harta waris? Apakah wajib atau hanya sunnah muakkadah? Bagaimana jika membagikan harta waris ditunda dengan alasan berikut ini? Satu, ada ahli waris yang eman karena banyak kenangan-kenangannya, atau masih ada ibu yang menempati rumah tersebut, dan atau sedang masa COVID sehingga harga-harga termasuk properti sedang turun, menunggu harta atau kondisi normal kembali. Masya Allah. Dhabitnya adalah selama satu jelas siapa yang dapat jatah waris ketika itu. Yang kedua, keridhaan semua ahli waris. Yang ketiga, tidak dikhawatirkan adanya pertikaian atau perselisihan antara mereka dalam masalah waris. Dipahami ya? Kalau terpenuhi lah guys. Ditunda barakallahu fikum, entah karena alasan pertama atau kedua atau ketiga. Jadi caranya itu dikumpulkan semua ahli waris, dilihat tarikah al-mayyit, peninggalan sang mayyit, dihitung warisnya. Ya, total sekian, fulan dapat sekian. Sudah. Dibagi nanti dulu aja. Sepakat nanti, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Dan ketika ada satu dari mereka yang tidak ridha, harus dibagi. Atau ketika ada pemicu yang memicu terjadinya persengketaan di antara mereka, harus dibagi. Atau ketika ada yang meninggal dari satu dari mereka, dibagi. Dikarenakan nanti ada penuh apa ada tumpang tindih warisan, namanya munasahat, bagi. Barakallahu fikum, sehingga semuanya jelas. Kalau orang-orang kita ini kebanyakannya nanti lama akhirnya begitu pas dibagi ribut. Karena ribut, enggak langsung. Hah? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Yang dibagi hartanya adalah harta mayit yang punya harta ya. Ya, mayit yang punya harta yang dibagi harta bendanya. Setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, dikurangi untuk bayar hutang, dikurangi untuk wasiat sepertiga, masih sisa warisan. Jamnya enggak lari ya. Apakah orang yang sudah minum khamr di dunia nanti kalau masuk surga tidak minum khamr lagi? Ini kalau dia belum tobat. Hadis yang menyebutkan demikian, seseorang yang minum khamr di dunia maka dia enggak lagi minum di akhirat, ini bagi yang belum tobat. Kalau sudah bertobat dengan tobat dan nasuha, ancamannya hilang. Untuk periksa syarah hadis di atas. Begitu pun terkait dengan masalah memakai sutra dan segala macamnya, itu semuanya berlaku bagi yang mengenakannya atau yang melanggarnya dan belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah taubat dengan taubat nasuha, maka ancamannya hilang. Seperti orang tidak punya dosa kembali, barakallahu fiik. Apabila seseorang yang terluputkan dari dua rakaat sebelum subuh, apakah boleh dikerjakan setelah fardu subuh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Nas hadis sehingga saya Abdullah bin Malik ada riwayatnya ikhwan dan sahih riwayatnya. Boleh. Ketika itu sahabat tadi mengerjakan setelah selesai salat fardu. Secara waktu pelaksanaannya ada dua opsi. Yang pertama selesai salat subuh, kamu berdiri lagi untuk mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh ini qada setelah subuh, atau kamu kerjakan setelah terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Hadza au hadza. Kalau secara nas hadis langsung setelah subuh. Ini biasanya akan dikerjakan oleh seseorang yang terbiasa mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh. Kalau enggak terbiasa, enggak bakal mikir dia. Kalau yang terbiasa gitu ada yang luput, itu kepikiran dia, ada yang hilang, ada yang kurang. Dikerjakan setelah salat subuh. Dianjurkan supaya pindah tempat, supaya terpisah antara yang fardu dengan yang sunnah. Apa hukumnya menjual uang antik atau uang yang lama yang tidak diperjualbelikan lagi? Apakah termasuk riba menjualnya? Entah ya. Kalau uang antik atau uang yang sudah lama itu ketika sudah hilang fungsinya sebagai alat bayar, ya, maka dia statusnya kayak barang biasa. Antum bisa menjual uang itu dengan nilai yang lebih tinggi. Pecahan uang 1 rupiah. Misal, 1 rupiah. 1 rupiah. Sekarang, ya, enggak laku. Baik, antum jual harga 1 juta misalkan. Enggak ada masalah. Dikarenakan udah beda alat fungsinya. Tetapi kalau dia masih berfungsi sebagai alat bayar, rupiah. Ketika antum tukar dengan rupiah yang lain, harus semisal nominalnya. 1 ya 1. Dan yang kedua harus serah terima di tempat. Barakallahu fikum. Kalau ada selisih nominal, 1 dibayar 2, namanya riba fadl. Kalau ada unsur tempo, bayarnya nanti, namanya riba nasiah. Saya jelaskan di buku saya itu, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Tentang ragam riba. Baca itu ya. Barakallahu fikum. Apakah Ustaz punya sanad? Tidak punya ya. Tidak punya. Sanad kepada Syekh? Ya ada. Banyak Ustaz kita yang langsung ke masyayikh. Muridnya Syekh Mukbil, muridnya ini. Kalau saya turun derajat, karena tidak ketemu sama Syekh Mukbil. Terus saya katakan, mau nyebut yang satu ini jadi tidak enak. Gitu loh. Menyimpang dia orangnya. Jadi baif lagi akhirnya. Makanya di zaman sekarang ini bukan lagi masa-masa periwayatan, tetapi masa-masa wijadah. Mengkaji sebuah kitab yang sudah ditemukan seperti ini, dipastikan karya Syekh Fulan, dikaji. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Ada sih satu. Satu ada. Cuman tadi itu penyambung sanadnya ini guru saya ini juga enggak beres akhir. Jadi serba enggak enak ngomong sama antum. Allahul musta'an, diuji dengan banyak guru kita yang Allahul musta'an. Ya insyaallah. Satu hadis tentang hadis yang pertama kali didengarkan dari seorang guru. Awwalu haditsin samituhu min syaikhi. Hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saya dapatkan dari guru saya ini, dari Syekh Mukbil, dari gurunya, guru sama Imam Syaukani, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Cuma satu, tapi guru saya tadi tidak beres. Kata Rasulullah tidak ketemu Syekh Mukbil, kalau ketemu Syekh langsung Syekh Mukbil. mantep nyampekannya sama antum. Akhbarna si mukbil, enak ya. Kalau akhbarna fulan, ada orang kafir. Jadi ya gitulah. Dalam kondisi hadisnya ada di buku-buku hadis gitulah. Antum bisa lihat, langsung ngecek selesai urusannya. Ngerti nggih? Enggak tahu, sudah dikasih belum yang sekarang ini? Kelas Ismuddin 3, antum dapat kemarin? Belum ya, Faruk ya? Belum dapat, iya antum belum dapat. Belum dapat ya? Nah, yang sebelumnya sudah dikasihkan ada yang tulisan tangan langsung guru saya, maktutot gitu. Tak suruh fotokopi, ada yang sudah ngetik, bagus gitu. Semoga enggak hilang, kita kasih insya Allah yang din 3. Tapi ya nyambungnya itu orangnya ada di nggak? Ada yang menjadi Ustaz. Mas Y. Lah ya apa sih masa rojak disamakan kayak lihat cermin ngaca kayak gini? Ya enggak sih. Kalau semata-mata ngocok gini enggak apa-apa nih. Ya, di balik layarnya itu ada dai-nya, segala macamnya ya, yang disampaikan wallahu a'lam bishawab dan segala macam. Ya beda tuh ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jam Jurawi, aduh jamnya kok gak lari-lari ya. Jangan-jangan salah jam itu. Iya, apakah sholat di lantai 2 atau lantai 3 Baitul Haram tapi sejajar dengan makam dan Ka'bah, dikatakan khalfal makam? Iya. Jangan bisa mundur, tarik mundur lantai basement atau 1 atau 2 atau 3. Lapa satu melihat makam dan Ka'bah. Juga dikatakan demikian. Dan untuk di zaman sekarang ini dilarang oleh polisi sana untuk persis depan makom karena membahayakan orang terus tawaf ketika itu ya. Kalau sekarang lagi pandemi gini kosong, enak sudah. Tapi kalau ketika normal itu padat, jangan di belakang makom persis, mundur di tempat yang aman. Barakallahu fiik. Apakah makruh orang yang puasa terus main bola? Hubungannya apa? Boleh-boleh aja ya main bola, cuman ingat waktu ya. Ingat waktu, mainnya yang beradab dan beretika, kakinya kawan, jangan dihantam. Ya, jangan terlalu semangat terus kemudian yang ditendang itu kakinya temunya sampai bengkak. Wah, biasa aja ya, yang penting berkeringat atau bos gitu sampai terjatuh gitu. Santai aja, nah gitu. Cari keringat nggak ada masalah, nggak ada hubungannya masalah puasa selama dia kuat. Wallahu a'lam bishawab. Wah, jadi kasih bunyi. Sebagian santri sudah makan berjamaah dalam satu wadah, apakah sudah diperbolehkan? Setahu saya masih belum ada perubahan aturan ya. Ya, sehingga terlalu dihimbau ikhwan masih dalam kondisi seperti ini untuk dihimbauan ikhwan supaya antum sementara sendiri-sendiri. Karena kondisi. Tolong jangan bermudah-mudah, masih ketat, masih waspada dan segala macam. Ya, tolong jangan sampai kecolongan. Kecolongan kepada Allah semuanya akan terimbas. Gitu ya. Paham tuh, ikhwan? Hanya himbauan bab-bab begini itu himbauan saja ya. Himbauan. Sebagaimana pemerintah penguasa juga mengeluarkan himbauan. Nah, kemudian diciduk, kemudian dihukum, itu bukan haknya kita. Dikarenakan terkait dengan masalah pemerintah. Cuman nanti efeknya runyam gitu loh. Tidak satu orang aja nanti mengenai semua pesantren. Gitu ya. Jangan tolong sementara yang yang waspada dan segala macam terkait dengan protokol kesehatan. Jakarta itu PSBB lagi ya, Pak. Hati-hati loh. Wisma Atlet itu yang di Jakarta itu sampai antri tuh ambulan. Antri membawa yang kena COVID, ngantri itu dimasukkan di tempat isolasi yang di Jakarta yang namanya Wisma Atlet. Jakarta, gue. Jangan bilang jauh Ustaz, Jakarta Ustaz. Kenapa enggak bilang Cina Ustaz, jauh Ustaz, gitu kan gitu ya. Nyatanya tuh Cina sana nyampe ke sini. Jadi tetap kewaspadaan dengan protokol ya, jangan bermudah-mudah. Barakallahu fikum, kita diizinkan membuka seperti dengan protokol yang ada untuk patuhi. Barakallahu fikum. Kita hanya bisa menghimbau, enggak mungkin bisa menghukum antum. Gitu ya. Tolong kesadarannya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Faddalu hafidhakumullahu tabaraka wa ta'ala.